Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah satu-satunya zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dan juga Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dalam roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah membawa kepada kita risalah dari langit sehingga kita memahami apa yang diinginkan, apa yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, dan akhirnya kita punya panduan hidup. Manusia terbaik ini, Nabi Muhammad SAW, telah diberikan salam hormat juga oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Baik, melanjutkan bahasan Riyadus Salihin, dan kita masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, hadis yang keempat yang saya bacakan terlebih dahulu, dan kita masih masuk di bab pertama, masalah niat. Masalah niat. Terakhir hadis nomor 3 sudah kita bahas panjang lebar tentang masalah hijrah. Apa itu hijrah? Dan apa yang dimaksud dengan tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Kemudian ada makna jihad dan metode-metode jihad itu sendiri dalam Islam. Mana yang dikatakan jihad, mana yang bukan jihad. Kemudian juga pentingnya niat dalam agama Islam. Hadis keempat ini saya bacakan terlebih dahulu dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Maka beliau pun SAW bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dalam riwayat lain dikatakan, illa syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian. Mereka dihalangi oleh sakit. Dalam riwayat lain dikatakan, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tentu hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hadis lanjutan masih di bab sama niat. Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah peperangan yang pernah diikuti oleh Nabi atau dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tepatnya ini adalah perang Badr. Ya, perang Badr. Kata Nabi SAW, ada orang-orang di Madinah yang tidak mengikuti kalian kesini sekarang, tidak ikut berperang. Mereka tinggal di Madinah. Tetapi tidak ada langkah yang kalian langkahi, tidak ada suka duka yang kalian lalui, kecuali mereka mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena mereka tertahan oleh sakit. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau setiap muslim harus punya niat di setiap kegiatan. Misal contoh, ibu-ibu dan bapak sekalian diundang oleh temannya untuk ke pengajian seperti ini misal. Kebetulan, kalau ibu-ibu misalnya suaminya masih di rumah dan butuh untuk dilayani, kewajiban. Baik, lalu kemudian kita pamit dengan suami, misal suami masih mengatakan, sebentar, saya masih ada kebutuhan. Lalu kita punya udzur jadinya. Kita bilang sama teman, saya belum bisa karena memang saya masih ada kewajiban lain. Misal contoh, atau anak lagi sakit, atau kita sendiri lagi sakit, padahal hati ini pengen sekali hadir. Maka ini sudah cukup untuk Allah berikan pahala yang sama. Sama dengan orang pergi haji. Makanya Bapak Ibu sekalian, di setiap kegiatan apapun, usahakan punya andil. Usahakan punya andil, apa saja. Orang lagi pergi umroh misalnya, teman-teman lagi bilang, ini mau umroh nih, ikut yuk. Baik, kita dananya belum terkumpul misalnya. Atau mungkin masih belum bisa, karena memang keadaan. Mungkin karena keadaan fisik kita lagi sakit, mungkin waktu yang belum bisa, karena harus diatur. Tapi jangan, ya sudah kamu berangkat aja. Jangan cuma sekedar bahasa itu. Diniatkan dalam hati, kalau memang saya pengen ya Allah pergi ini. Kalau engkau mudahkan, saya akan pergi. Gitu. Di setiap ibadah ya, di setiap ibadah. Maka itu sudah cukup untuk kita mendapatkan pahala sama dengan mereka. Ini hal yang bukan ringan ini, ya. Hal yang maksudnya perbuatannya ringan tapi balasannya bukan hal yang ringan, besar sekali. Di sini perang Badr dalam Islam adalah perang pertama dalam Islam, itu terjadi tahun 2 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khusus untuk ahli Badr, penghuni Badr ini diampuni dosanya. Mereka jumlahnya waktu itu 314 orang bersama Nabi SAW. Dan ini peperangan pertama dalam Islam yang Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Karena mereka hanya sekedar keluar untuk menahan kafilah Abu Sufyan. Kebetulan sebab perang ini, apa itu sekalian adalah, ada waktu para sahabat hijrah ke Madinah, sebagaimana bahasan kita hadis yang nomor 3 kemarin, waktu mereka hijrah, ternyata banyak di antara sahabat yang hartanya tertinggal di Mekah. Rumahnya, dagangannya, pokoknya sama orang Quraisy enggak boleh dibawa. Mau pindah ke Madinah silakan, tapi jangan bawa apa-apa. Ada yang istrinya ketinggal, ada yang anaknya, pokoknya luar biasa. Nah, harta-harta muslimin ini rupanya yang ditinggalkan di Mekah diperebutkan oleh kepala-kepala kafilah yang ada. Maksudnya kepala-kepala kabilah, suku, ya. Ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, orang-orang yang memang dasarnya memimpin Mekah pada saat itu. Harta-harta muslimin tidak dibagi umum, tidak diperebutkan umum oleh masyarakat, tapi untuk tokoh-tokoh ini gitu. Nah, harta-harta ini rupanya diduitkan, kemudian diberikan barang-barang dagangan oleh mereka. Padahal harta rampasan ya. Kemudian diberikan barang dagangan di negeri Syam. Yang pimpin kafilah itu Abu Sufyan. Maka Nabi SAW waktu dengar, Nabi bilang kepada para sahabat, terutama muhajirin, orang hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat yang memang dasarnya harta mereka direbut oleh Quraisy. Berkumpullah, kita serang kafilah itu, ambil kembali hak kalian gitu. Jadi di sini bukan perampokan ya, tetapi memang pengambilan hak. Maka menyeranglah Nabi SAW, waktu itu dibuka umum, siapa yang mau ikut silakan, yang gak mau ikut juga gak apa-apa. Tidak ada, bukan kewajiban pada saat itu jihad. Yang ikut sama Nabi hanya 313 orang, 314 dengan Nabi SAW, dan ini memang orang-orang yang sangat loyal. Mereka keluar hanya untuk menghadang kafilah. Menghadang kafilah ini tidak seperti pergi perang ya. Menghadang kafilah, kafilah itu dijaga oleh 17 orang, 20 orang, tidak sulit mengalahkan gitu. Dan pasukan waktu itu 300 orang, maka sudah sangat cukup. Mereka ada yang tidak pakai perisai, mereka cuma pakai pedang, biasa saja gitu. Maka pada saat itu, orang-orang Quraisy, Abu Sufyan waktu dengar, Abu Sufyan ngirim surat ke Mekah, kalau Muhammad sudah keluar dari Madinah bersama dengan pasukannya, tolong kami. Yang paling besar hartanya di dalam kafilah itu ada dua orang. Ada Abu Jahal, yang namanya adalah Umar bin Amr bin Hisham, tapi diberikan julukan Abu Jahal. Ya. Kemudian juga ada Umayyah bin Khalaf. Dan yang sedang mimpin kafilah namanya Abu Sufyan. Tiga orang ini orang yang paling banyak hartanya di situ. Maka Abu Sufyan ngirim ke Abu Jahal. Abu Jahal itu raja Mekah. Hai Abu Hakam, julukannya di Mekah Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita disuruh oleh Nabi panggil dia Abu Jahal, karena bodohnya luar biasa gitu. Masalahnya pada saat itu dia tidak beriman pada risalah Nabi. Padahal dia tahu kebenaran, kalau dia beriman, satu Mekah beriman, dia bisa panen pahalanya, tapi dia gak mau. Kena fanatisme keturunan. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami. Kata Abu Jahal bilang, dari dulu suku Muhammad sama sukuku bersaing. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Mereka buat pasukan untuk membela Mekah, kami buat pasukan. Mereka memberikan makan minum jemaah haji, kami berikan makan dan minum jemaah haji. Sekarang ada Nabi keluar dari sukunya Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Suku saya enggak ada. Kalau saya beriman pada Muhammad, berarti suku saya dikalahkan. Maka saya tidak akan beriman selamanya sama Muhammad. Kebodohan, fanatisme saja. Padahal ini bukan masalah pilihan, ini bukan milih makan, ini bukan milih baju. Ini masalah agama, selamat atau enggak selamat di akhirat gitu. Maka dapatlah julukan Abu Jahal. Ringkas cerita, surat Abu Sufyan sampai ke tangan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal memotivasi orang-orang di Mekah supaya bergerak. Ayo kita bentuk pasukan. Terbentuklah kurang lebih 1000 orang pasukan. Tapi yang terbentuk di Mekah ini memang pasukan perang gitu. Memang mereka keluar pakai perisai. Orang-orang zaman dulu itu kalau berperang, Bapak Ibu sekalian, dari kepala sampai kaki semuanya besi. Yang kelihatan cuma bola matanya. Nah, iya, dia pakai topi besi, baju besi, sampai ke kudanya pun semuanya besi. gitu kan. Jadi perang dan itu berat, gitu kan. Berat itu. Tapi apa boleh buat untuk membela diri? Yang keluar dari Madinah 300 orang ini, 314 ini dengan baju biasa. Baju seperti yang mereka pakai sehari-hari, cuma bawa pedang saja karena menghalang kafilah gitu. Keluarlah 1000 orang pasukan dari Mekah ini, tiba di Badr, wilayah Badr. Nabi SAW juga sudah tiba di Badr. Kafilah Abu Sufyan kebetulan lewat di Badr. Waktu itu Abu Sufyan dengan hikmah Allah berhasil lolos. Lewat jalan padang pasir lolos. Tinggal ada satu gunung di tengah-tengah Badr. Pasukan Quraisy yang 1000 ada di sebelah gunung. Pasukan muslimin di sebelah gunung sebelahnya. Dan mereka tidak saling tahu. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal. Allah ceritakan panjang lebar tentang kejadian tersebut. Ingatlah pada saat kalian sedang berada di Udwatid Dunya dan Udwatil Qusra. Orang-orang Quraisy ada di sisi satu gunung, kalian ada di sisi satu gunung. Tapi mereka tidak saling tahu. Dan Allah ingin memang terjadi peperangan pada saat itu. Terjadilah peperangan tentunya dari 314 ini. Tentu panjang lebar ceritanya. Kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube tentang Sirah Nabawiyah Perang Badar, saya ceritakan secara rinci. Bagaimana proses terjadinya perang, siapa yang terbunuh duluan, bagaimana duel di antara mereka, banyak sekali. Tapi yang jelas, pada saat itu pasukan muslimin waktu mau perang, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di sisi gunung yang ada muslimin, turun hujan gerimis. Lembut hujannya gitu. Membuat muslimin ngantuk. Sehingga mereka tertidur, gitu kan. Di sisi gunung yang sebelah hujannya lebat sampai membuat orang-orang Quraisy nggak bisa tidur, becek semuanya gitu. Mereka mau jalan juga susah. Gitu. Nah, turunnya hujan nanti sebentar saya liatin dalam surah Al-Anfal cerita itu ya. Maka turunnya hujan ini membuat mereka ngantuk sampai ada sahabat yang mengatakan saya pegang pedang jatuhnya sampai 10 kali ngantuk lagi. Padahal dia berjaga-jaga gitu. Nah rasa ngantuk ini menghilangkan rasa takut. Orang kalau ngantuk, itu hilang semua takutnya. Pikiran dia adalah bagaimana tidur aja. Maka ngantuk ini membantu sekali. Nah, pasukan Quraisy besoknya, kemudian sudah tahu ada pasukan muslim sebelah berhadapan dengan mereka. Dan dengan hikmah Allah, 314 ini berhasil mengalahkan 1000 orang. Bahkan pada saat itu terbunuh tokoh-tokoh Quraisy. Seperti Abu Jahal mati pada saat itu. Kemudian Umayyah bin Khalaf mati pada saat itu, Al-Walid, Uqbah, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang dasarnya perampok-perampok yang mengambil harta muslim ini malah terbunuh semuanya di situ. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi yang jadi inti bahasan kita adalah Nabi SAW pada saat pulang dari peperangan dan sudah menang, beliau mengatakan di Madinah ada orang-orang yang tidak sempat ikut dengan kalian, tapi semua yang kalian lakukan ini, dari langkah, lewatin lembah, dari suka dukanya pertempuran, sampai kemenangan ini, menang lawan musuh kan juga pahala. Ini semuanya mereka bersama dengan kalian di pahala. Bahkan dalam tambahan riwayat yang tadi dikatakan, kecuali mereka bersekutu dengan kalian. Bersekutu kan sama berpartner ya. Jadi artinya kalian dapat 100, mereka dapat 100. Kalian dapat 1 juta, mereka dapat 1 juta. Tapi mereka di Madinah. Kenapa? Karena tadi uzur. Hadis ini menyebutkan ada penyakit ya. Ada riwayat lain yang mengatakan mereka tertahan dengan uzur. Mereka tertahan dengan uzur. Uzur ini apa saja? Misal selain sakit, orang itu lumpuh atau tidak punya duit ya. Pada saat perang Badar, salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak sempat ikut. Kenapa enggak sempat ikut? Karena istrinya Ruqayyah lagi sakit keras. Ruqayyah ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu nabi dan raja. Maka waktu Utsman mau ikut perang, kata Nabi, "Jangan hai Utsman. Urus anak saya ini, urus istri kamu. Karena enggak ada yang bisa urus, kamu yang harus urus ini sendiri. Enggak usah kamu ikut." Utsman sempat sedih sebenarnya, tapi Nabi yang perintahin, udah diikutin. Maka Nabi SAW pada saat menyebutkan hadis ini, sebagian ulama hadis bilang ini juga hadis tertuju kepada Utsman bin Affan yang tidak bisa ikut justru karena perintah Nabi, gitu kan? Perintah Nabi. Tapi ini bukan kasuistik karena istrinya sakit ya, tapi karena ada perintah Nabi di sini. Karena ada perintah Nabi. Jadi Nabi SAW perintahkan, kamu harus begini sebagai pemimpin. Maka dipatuhilah oleh Uthman bin Affan. Ini juga termasuk uzur. Ini juga termasuk uzur. Baik, kita baca sedikit dulu tentang kisah tentang perang Badar ini, ada dalam surah Al-Anfal ya. Kita mulai di ayat 5 ya. Di ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal orang-orang beriman, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi hai Muhammad dari rumahmu untuk pergi ke wilayah Badr dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Maksudnya di sini, waktu sebelum terjadi perang Badr, Bapak Ibu sekalian, dia cuma mengatakan kita akan keluar. Ada sebagian orang-orang beriman pada saat itu tidak berharap keluar, mengejar kafilah gitu kan. Tapi Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kau dengan benar hai Muhammad. Keluar. Ayat ke-6-nya, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa kalian pasti anak benang. Jadi waktu itu pas tiba di wilayah Badr, maka ada pilihan. Kita kejar kafilah Abu Sufyan atau kita menghadapi pasukan Mekah. Para sahabat cenderung dengan kafilah. Karena kafilah kecil musuhnya. Cuma 20-25 orang yang bisa dilawan. Kalau pasukan ini besar, jumlahnya 1000 orang. Maka di sini para sahabat coba, bukan membantah sebenarnya. Mereka berdiskusi dengan Nabi SAW lebih tepatnya tentang kebenaran itu. Kalau Allah sudah janjikan kemenangan, artinya kita dapat kafilah atau kita akan menang. Kalaupun lawan pasukan 1000 tetap kita akan menang. Allah sudah janjikan. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Maksudnya para sahabat ini karena belum pernah perang sebelumnya, ini perang pertama dalam Islam, ini hadapin 1000 orang, berarti jelas-jelas depan mata kematian. Kalau pasukan, kalau kafilah bisa mati bisa enggak. Masih awal Islam, mereka belum luar biasa imannya sehingga memang mengejar mati syahid dan seterusnya. Janji Allah tapi melalui Nabi Muhammad SAW, salah satu dari dua ini, kafilah Abu Sufyan atau pasukan yang manapun dihadapin tetap akan menang. Ayat 7 menjelaskan itu. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu hai Muhammad bahwa satu dari dua golongan yang kamu hadapi, kafilah atau pasukan, adalah untukmu, pasti kamu akan menang. Sedang kamu menginginkan di sini bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Maksudnya di sini adalah para sahabat berharap yang kafilah aja yang dihadapin, jangan pasukan. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Tapi Allah mau terjadi perang dengan pasukan. Karena kalau pasukan Quraisy yang kalah, bukan hanya sekedar kafilah yang bisa didapatkan. Mekahnya juga, orang-orang kafir jadi takut, Islam jadi nyebar gitu. Lalu Allah mengatakan di ayat 8-nya, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dan Allah pasti akan menetapkan yang hak. Islam itu yang kamu bawa hai Muhammad akan tetap tersebar dan membatalkan yang batil. Pasti semua syirik dan kekafiran akan terkalahkan walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Waktu itu di perang Badr, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan adanya tambahan pasukan dari malaikat. Pasukan dari malaikat dan yang turun itu jumlahnya 1000 pasukan dari malaikat. Nanti setelah selesai perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kalian mau tahu perbedaan antara korban kalian dengan korban malaikat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat orang kafir yang bekas sabetan pedang di lehernya atau di tangannya, itu ada apinya, ada hangusnya, itu dari malaikat. Nah, karena malaikat pada saat menebas itu ada api pedangnya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang-orang muslim tentang korban-korban tadi. Kita bacain ayatnya. Ayat 9, "Idz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankanlah bagi kalian, sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikan itu mengirim bala bantuan dari para malaikat melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu semuanya mengantuk. Semua pasukan muslimin 300 itu termasuk Nabi SAW jadi ngantuk malam itu. Jadi besok akan perang, mereka semua jadi ngantuk. Biasanya orang kalau mau perang besok gak bakal tidur gitu. Tapi ini jadi ngantuk semua, jadi istirahat sehingga energinya jadi full gitu kan. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penenteraman darinya. Allah memberikan ketenteraman dengan itu. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian. Jadi diturunkanlah hujan gerimis tadi, yang gerimis gitu. Sehingga membuat mereka semua jadi hanyut dengan tidur itu dan merasa nyaman. Dan dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu atau hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Jadi rupanya di daerah pasukan muslimin tadi saya bilang karena gerimis, padang pasir itu kan kalau tidak basah maka berat untuk dijalani. Berat. Langkah kaki kita jadi berat. Karena padang pasir itu kena pasirnya. Tapi kalau dibasahin sedikit maka jadi lebih ringan orang jalan. Kalau terlalu banyak air juga jadi becek gitu. Malah jadi longsor gitu kan. Nah di tempat pasukan muslimin turun gerimis ini. Membuat tanah itu menjadi lembut gitu. Mereka juga jadi ngantuk, mereka jadi tidur. Gitu. Sehingga pasukan muslimin mendapatkan ketenteraman malam itu. Sementara pasukan orang kafir turun hujan lebat. Membuat mereka gak bisa tidur malam itu. Sumpek, becek semua. Jadi dari pasukan kafir itu waktu mereka jalan, kaki mereka dipenuhi dengan tanah-tanah yang tebal. Selain baju besinya. Jadi berat mereka pada saat mau melawan. Jadi 1000 orang itu dikalahkan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy waktu itu mati, meninggal semua. Gitu. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keterlibatan malaikat dan bagaimana malaikat menghukum mereka. Kata Allah, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْكِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاكِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ingatlah ketika Tuhan kalian mewahyukan kepada para malaikat yang terlibat di perang Badar itu, sesungguhnya aku akan bersama dengan kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Ini yang saya bilang tadi, jadi korbannya malaikat itu kelihatan, leher orang kafir terpancung, ada luka bakar, dan jari-jari mereka terputus semua. Itu yang korban-korban malaikat gitu. Sampai ada sahabat yang menceritakan di perang Badar, dia bilang pada saat saya lagi ngejar satu orang kafir, kemudian saya baru mau tebas lehernya, lehernya sudah terbang sendiri. Dia bilang, saya gak tahu nih siapa yang gitu. Setelah peperangan, tanya Nabi SAW, dia mengatakan itu perilaku para malaikat, gitu. Ada malaikat terlibat di situ. Kenapa mereka dihukum seperti itu orang-orang kafir? Di ayat 13 diceritakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاكِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابَ. Ketentuan itu mereka harus diperangi karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. itulah hukuman dunia ditimpakan atas kalian, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir masih ada tambahan azab di akhirat nanti. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, bagi muslimin yang masuk di medan perang, tidak boleh lari. Sifat pengecut, sifat penakut dalam Islam ini tidak ada, dibuang jauh-jauh di lautan. Kalau benar, benar, dipertahankan. Pengecut ini haram, dosa besar dalam Islam, tidak dibolehkan. Apalagi kalau sedang berhadapan dengan musuh. Lari dari kancah peperangan adalah dosa besar. Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Karena Allah bilang, ini dalilnya, ayat 15. Kita kalau berhadapan sama musuh di medan perang, pokoknya mati atau menang. Kita gak kenal nama kalah gitu. Karena kalau kita semua terbunuh pun, matinya mati syahid. Atau kita menang, gak ada kata-kata kalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang memerangi kalian di medan perang, sedang berhadapan, maka jangan pernah kalian membelakangi mereka. Jangan pernah lari mundur. Lawan. Walaupun mereka itu kelihatan senjatanya canggih, walaupun mereka pasukannya lebih banyak. Selama sejarah jihad, selalu pasukan muslimin lebih sedikit. Selalu senjatanya lebih sederhana, tapi selalu menang. Karena kemenangan bukan di situ, tapi kemenangan di keimanan dan minta tolong kepada Allah SWT. Allah mengancam orang-orang yang lari dari medan perang dengan dosa besar, disebutkan ayat 16, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Barang siapa yang membelakangi mereka lari dari musuh-musuh itu di waktu itu di kancah peperangan, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya itu. Jadi di sini dimaksud siasat perang. Pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di salah satu peperangan pasukan muslimin kelihatannya sudah mau kalah. Jumlah pasukan muslim waktu itu sekitar 3.000 orang di, kalau tidak salah, perang Mu'tah namanya, melawan orang-orang Romawi 250.000. Jadi gak berimbang sekali, 3.000 lawan 250.000, ini gimana caranya gitu? Secara akal gak mungkin. Tapi pasukan muslimin menang. Salah satu strategi yang dilakukan Khalid bin Walid adalah pasukan dibagi 100-100 orang. 100 orang ini disuruh keluar jauh dari kancah peperangan, kemudian mengambil pelapa-pelapa kurma, daun-daun kurma, diambil pelapa-pelapanya, semua pasukan pegang satu, kemudian ditarik di padang pasir, sehingga 100 orang yang datang itu debunya banyak. Jadi jauh musuh lihat ini pasukan banyak, dan memang dia bagi, kalau 100 datang, 100 grup A datang, grup B pergi, grup B datang lagi dari jauh, grup C. Jadi pasukan kafir yang 250.000 ini ngelihat, ini pasukan Islam bantuannya datang terus gitu. Padahal sebenarnya bukan begitu, cuma dari 3.000 ini saja dibagi 100-100 orang dengan pelapa kurma. Itu contoh. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud, kecuali orang yang keluar untuk siasat perang. Tapi kembali lagi gitu, dia bukan meninggalkan kancah, ini tidak masuk murkahnya Allah. Atau mau bergabung dengan kelompok yang lain. Misal tadinya berhadapan sama musuh di sini, tapi di sana ada panggilan untuk bersatu supaya pasukannya besar datang, itu lain. Tapi kalau orang pengecut mau lari, maka nggak bisa. Makanya waktu Islam masuk di Spanyol, Tariq ibn Ziyad, ini Tariq ini rahimahullah, waktu tiba pasukan Islam di wilayah Spanyol dari Afrika Utara, dari Maroko, itu sama Tariq ibn Ziyad ini dibakar semua kapalnya. Semua kapal yang muslimin datang bakar semua. Jadi gak bisa lari, lautan. Kata Tariq, di depan kalian musuh, tinggal menang atau mati syahid. Di belakang kalian laut, yang mau lari silakan, tenggelam. Jadi gak bisa. Akhirnya mereka maju, dan mereka akhirnya menang dalam peperangan itu. Baik, kalau kita sedang berperang menghadapi musuh, atau seseorang sedang mendakwai orang lain, sebenarnya kita gak punya peran apa-apa di situ, atau kita sedang menasihatin orang lain. Tugas manusia, Bapak Ibu sekalian, hanya ikhtiar. Gak lebih dari itu. Kita mau makan nih, asam, manis, apalah apa rasanya pedas. Kita cuma tahu pilih, ikhtiar. Ikhtiar yang selanjutnya ngunyah. Selebihnya enggak ada urusan kita. Hah? Ibu-ibu yang milah mana jadi kotoran, mana jadi nutrisi tubuh? Enggak. Kita cuma tahu ikhtiar, pilih yang kita suka, makan. Enggak lebih dari itu. Titik, selesai. Selebihnya Allah yang kelola di badan kita. Ini jadi kotoran, ini jadi energi. Tinggal Allah kasih rasa mules, buang tuh yang enggak bagus, keluarin. Simple sekali. Manusia dimanja sekali. Hanya itu saja. Sama dengan segala hal, ikhtiar. Saya mau dapat usaha ini. Ikhtiar aja. Jalan. Selebihnya tawakal. Hasilnya bukan di tangan kita itu. Nanti ada konsumen datang, konsumen beli, itu enggak ada urusan. Yang penting kaidahnya, relnya benar. Modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal, tawakal kepada Allah. Ikhtiar saja. Tugas kita cuma itu. Mendakwahi orang. Saya tidak bisa membuat bapak ibu ini tiba-tiba berubah, ambil semua apa yang saya ajarin. Itu bukan tugas saya. Tugasnya Allah itu. Allah masukin ke dalam hati mau diamalin, itu ibu sendiri yang beruntung dan bapak sendiri yang beruntung, gitu kan. Saya cuma tugas saya sampein. Tugas kamu da'i, sampaikan. Da'i itu yang menyampaikan saja. Selesai. Nabi juga begitu. Nabi Muhammad SAW pernah sedih di Mekah karena ada orang Quraisy yang nolak. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan hidayah siapa yang kau inginkan, hai Muhammad. Tapi Allah memberikan hidayah siapa yang dia inginkan. Itu bukan di tanganmu. Gitu. Tugas kita cuma ikhtiar. Sama di medan perang. Bukan tugas kita. Mau dia pakai, mau pesawat terbang, mau pakai tank, gak ada urusan. Sampai sekarang, Israel sudah masuk, Yahudi sudah masuk menguasain Palestina. Sampai sekarang, berapa orang yang mereka bunuh? Dan berapa orang yang mereka tidak bisa bunuh? Banyak. Saya waktu umrah plus aksa ke sana, orang Palestina makan, buka restoran, punya toko, punya hotel, sekolah jalan. Ada yang mati, berapa orang? Yahudi punya banyak tentara. Mobil-mobil tank punya segala. Mereka gak bisa buat apa-apa tuh. Cuma mencaplok negaranya orang, itu pun mereka hidup dalam ketakutan, gitu kan? Gak bisa. Ada campur tangan Allah di sini yang membuat orang tidak bisa. Nah, mereka gak bisa buat lebih daripada itu. Sebatas ada batasan-batasan yang mereka tidak bisa lampaui itu. Allah mengatakan tentang orang yang jihad di ayat 17-nya. Falam taqtuluhum, walakinallaha qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka yang sebenarnya adalah bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir itu. Allah saja yang mudahin, tangan kita terayun, tebas dia. Jadi kan? Kalau Allah mau semahir apapun dia, dia akan tetap tidak bisa tangkis pada saat itu. Gitu. Akan tetapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kalian yang melempar manah, lempar tombak. Tapi Allah lah yang melempar, gitu. Artinya Allah yang mengarahkan itu sampai masuk ke kena ke musuh yang mana, gitu. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang beriman dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini campur tangan ilahi sangat besar, gitu kan? Ayat 18, Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Semua itu karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Lalu kemudian ayat 19, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Jika kamu hai orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan pada kalian. Ini lihat sudah kalah. Allah berikan kemenangan. Depan mata kalian orang beriman itu sedikit sekali jumlahnya. Jelas kemenangan Allah kasih. Dan jika kalian berhenti, tidak mau lagi pada kekafiran, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, tetap lagi mau berperang, niscaya kami akan kembali pula. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun. Biarpun mereka banyak atau dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang beriman. Ini semua ayat-ayat menceritakan kepada kita tentang masalah bagaimana kejadian pada saat itu di Badr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, maksudnya kafir sama muslim di perang Badar, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan perang itu kalau didapatkan, misal perang antara pasukan muslim sama pasukan kafir, semua yang di pasukan kafir jadi harta rampasan perang. Pedangnya, perisainya, kalau kita sekarang pesawat tempur, apalah mobil tank, semua itu jadi harta rampasan perang. Nah itu seperlimahnya dikeluarkan. Diatur semuanya, misal ditemukan 100 tank, 50 kapal perang, apalah peluru dan segala macam. Ini dikumpulin semua, dibagi. Seperlimahnya itu dikeluarkan untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim. Maksudnya dibagi untuk Allah dan Rasul, itu Allah tentu dibagi ya. Untuk Rasulullah semasa beliau hidup, beliau pakai itu. Halal buat beliau itu. 4/5 dibagi untuk mujahidin. 4/5 dibagi rata untuk mujahidin. Nah sekarang ayat 42-nya menceritakan tadi kita, waktu pasukan mau ketemu yang saya bilang turun hujan, kemudian yang satu di sisi gunung, yang satu sisi gunung. Tapi ini mereka tidak saling tahu. Allah ceritakan, إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Pada hari itu, ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Jadi saya gambarkan di situ, di perang di tempat Badar sekarang ada itu. Ada sebuah bukit besar dikenal dengan Udwatid Dunya dan Udwatil Quswa. Diistilahkan dengan lembah terdekat dengan lembah yang jauh karena bersebelahan. Maksudnya lebih dekat dengan kota Madinah. Yang ini lebih jauh dari kota Madinah. Orang kafir ada di Quswa, sementara orang muslim ada di dunia. Maksudnya yang dekat dengan yang jauh, tapi bersebelahan gunung saja ya. Di sini dikatakan, pada hari itu ingatlah ketika kalian berada di lembah yang dekat dan mereka orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh. Sedang kafilah Abu Sufyan berada di bawah kalian. Di depannya gunung itu. Tapi subhanallah tiga ini gak saling tahu. Abu Jahal sama kelompoknya dari Mekah tidak tahu kalau kafilah Abu Sufyan ada di dekat situ. Abu Sufyan juga tidak tahu kalau orang-orang Mekah sudah sampai. Abu Sufyan tidak tahu Nabi dekat situ, orang kafir tidak tahu Nabi dekat situ, dan Nabi juga tidak tahu semua ini, tapi berdekatan lokasinya. Ini Allah ceritakan seperti itu. Sekiranya kalian mengadakan persetujuan, perjanjian, saling janji akan perang, gitu kan? Pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu akan, tapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa akan binasa dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup akan hidup. Mesti orang kafir akan mati, orang beriman akan hidup. Dengan keterangan yang nyata pula. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Ini kurang lebih ayat-ayat yang bisa kita ambil. Tentu di sini panjang kalau mau dibahas ya. Tapi yang jelas yang saya ingin datangkan saksi bahasan kita. Kalau perang Badar terjadi. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana setiap ada kesempatan untuk hadirkan niat di ibadah, hadirkan. Nah, kalau ada uzur, maka akan dapat pahalanya. Saya sudah kasih contoh di awal hadis kita dulu. Kalau Bapak Ibu mau tidur malam, niat sholat tahajud. Niat. Kebablasan tidur, dapat pahala tahajudnya. Tapi jangan tidak niat sama sekali. Dari rumah tadi keluar ke sini, niat dari awal, kalau ada orang miskin saya mau bantu. Enggak dapat orang miskin itu, dapat pahalanya. Tapi jangan begitu dapat orang miskin, enggak sedekah ya. Karena harus sesuai dengan niat, benar dijalankan gitu. Ya. harus benar-benar dijalankan. Jadi niat ini penting. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, saya berharap memiliki niat di setiap ibadah, walaupun saya tidak bisa melakukannya. Misal teman-teman kita di Palestina lagi berjihad, coba seandainya ya, kalau saya hidup itu diikut di sana, maka saya pun akan ikut jihad. Waktu saya bimbing umroh, saya sempat bisikkan kepada jemaah-jemaah saya sempat mengatakan pada mereka, ini kan banyak di Indonesia ini kita takut ya, takut ke Palestina karena takut perang, takut ini semua nggak benar beritanya itu, banyak nggak benar, itu direkayasa gitu. Pada saat pergi ke sana nggak ada apa-apa, artinya ada keributan, tapi keributan ini, jadi kalau meja ini Palestina yang udah dicaplok oleh Israel ini barat, timur, utara, tapi ada di tengah-tengah Israel ini sekarang, di tengah-tengah wilayah Palestina itu yang belum bisa direbut, itu namanya Gaza. Itu yang selalu kita bilang jalur Gaza itu di tengah-tengah. Dan orang Yahudi sampai sekarang gak bisa. Banyak sekali informasi sana, kalau mereka mendekat, mereka melihat ada pasukan putih yang menahan, mereka mendengar suara-suara gemuruh kuda yang banyak. Ketakutan sendiri orang Yahudi gitu. Yang orang-orang beriman tidak tahu itu, ya. Orang-orang beriman tidak tahu itu. Jadi anak-anak di Gaza itu kalau pulang sekolah, SD, SMP, SMA, mereka juga punya fakultas kuliah, ada yang jadi dokter, ada yang macam-macam. Mereka tetap berjalan. Itu habis sekolah, pakai imamahnya, tutup mukanya, ambil satu botol air mineral, pegang Quran, pergi ke puing-puing yang sudah hancur, jaga-jaga, ribat namanya. Jadi kerjanya mereka begitu. Sekolah, aktivitas, ribat gitu. Kalau ada yang mati syahid, mereka takbir semua, Allahu Akbar, beruntung nih masuk surga gitu-gitu. Nah ini Gaza, nah, wilayah Quds, wilayah yang ada Masjid Aqsa, itu yang sudah dicaplok sama orang-orang Yahudi. Tapi di situ umat Islam hidup. Waktu kami ke sana itu nginap di hotel-hotel orang Islam gitu. Orang Muslim di situ tetap mereka sekolah. Kita ke Masjid Aqsa jalan kaki aman-aman saja. Toko-toko banyak yang jual sepatu, jual baju, orang-orang Palestina banyak di situ orang Muslim. Bahkan waktu kami masuk ke Masjid Aqsa, memang di depan Masjid Aqsa itu pintu gerbangnya ada tentara Yahudi. Tapi di dalam ada tentara Palestina. Orang Yahudi gak bisa masuk ke dalam masjid. Mereka ribut kalau masuk gitu. Jadi sebenarnya aman. Nah, banyak informasi yang dibuat. Saya baru tahu kemarin ternyata orang-orang Yahudi sengaja menginformasikan. Kan mereka nguasain media ya. CNN dan semuanya ini kan memang punya mereka yang... Maka mereka informasikan di sana itu ribut, di sana gini, supaya umat Islam tidak datang. Karena makin banyak kita datang, makin kuatkan semangatnya orang Palestina. Waktu ketemu sama kami itu sampai dipeluk, jazakallah khair datang ke sini. Kedatangan kamu saya sini sudah cukup. Loh, kalian di sini bagaimana? Kami alhamdulillah, turun temurun, makan, minum. Bahkan populasi manusia Israel 1, Palestina 3. Sekarang ini makin memuncak, entah kenapa dengan hikmah Allah, hampir setiap wanita melahirkan di Palestina kembar. Iya. Terakhir itu ada yang melahirkan perempuan umurnya 23 tahun, suaminya 25 tahun. Tahun pertama menikah melahirkan 6 anak kembar laki-laki semua. Ya, ada fotonya ada. Terus tahun depannya gitu kan, hamil lagi dengan hikmah Allah 6 lagi anak laki-laki. Jadi dalam 2 tahun itu 12. Enggak usah dibayangkan. Ini kejadian di sana. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya memberikan kemenangan-kemenangan. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa buat apa-apa. Saya sebelum berangkat tahun lalu itu ada dapat di WhatsApp foto dari TV Al-Arabiyah. Al-Arabiyah ini kayaknya bukan orang Muslim yang punya ya. Entah gimana ada cuplikan dari mana direkayasa gambar itu, Masjid Aqsa hancur. Hancur, dibombarder habis semua, kubah yang kuning tuh hancur, rubuh. Ini begitu saya lihat, saya hubungin Pak Agus yang sama-sama saya di travel. Ya, Pak Agus coba pastikan di sana gitu. Pastikan dihubungin sama dia. Rupanya orang yang di sana yang pegang, yang urus di Palestina tuh ngambil print kertas tanggal itu, hari itu dipegang dekat Masjid Aqsa, difoto. Ini Aqsa enggak apa-apa nih. Enggak ada apa-apa gitu. Berarti itu cuma isu bohong gitu kan. Dan sekarang salah satu-satunya negara Islam yang faham bahwa saya memang harus masuk itu Turki. Jadi Turki itu sekarang membuka memang kerjasama langsung sama Israel. Tujuannya bukan untuk Israelnya gitu. Tapi Sekarang sudah bisa ada penerbangan dari Istanbul ke Tel Aviv langsung. Itu satu minggu kalau nggak salah 2 atau 3 penerbangan. Berarti bisa 1000 orang Turki Muslim masuk dalam satu minggu. Untuk datang ke Aqsa saja, gitu. Waktu ditanya kenapa datang sini, kami nggak mau kehilangan masjid ini. Kalau kita kan masih malu-malu, masih takut, gitu kan? Sampai saya bilang sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, kita di sini ini 3-4 hari, alhamdulillah makanannya Muslim, orang apa Muslim, kita kan di wilayah Muslim. Kemudian saya bilang, kalau di sini 3-4 hari, niatkan juga ribat. Tahu ribat ya? Ribat itu mengikat diri di perbatasan dengan orang kafir. Jadi ada hadis Nabi, siapa yang beribad 1 hari, jadi kita berada di perbatasan Muslim sama kafir, 1 hari, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 1 hari saja, gitu kan? 1 hari ribad di jalan Allah, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, gitu kan? Kemudian ada hadis yang lain, tidak akan disentuh api neraka, ya, tidak akan disentuh api neraka, 2 telapak kaki yang tersentuh medan perang, debu medan perang. Jadi kalau lagi pas memang ada keributan pun, ada debunya menyentuh telapak kaki kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Fadilahnya banyak, nanti ada bab jihad di sini ya, kita akan bahas khusus itu. Tapi yang jelas, ini yang perlu kita garis bawahi, tidak ada apa-apa sebenarnya. Dan fadilah Masjid Aqsa itu terlalu besar untuk kita tinggalkan hanya karena takut. Seperti misalnya hadis, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube ada ceramah saya itu khusus masalah Aqsa, ya. Saya tidak tahu teman-teman kemarin di Bandung waktu tadi Akbar itu sudah upload atau belum. Aqsa, Palestina dan Aqsa yang terlupakan. Waktu itu saya sempat bahas panjang lebar tentang fadilah. Di antaranya ada hadis Sulaiman alaihissalam, kata Nabi SAW, waktu akan membangun Masjid Aqsa, renovasi, karena kan yang bangun Ibrahim alaihissalam. Setelah Masjid Haram Mekah dibangun, 40 tahun setelahnya dibangunlah Masjid Aqsa. Maka pada saat datang cucu kesekian Nabi Ibrahim, Sulaiman alaihissalam, dibangun renovasi. Maka Sulaiman meminta kepada Allah, kata Nabi SAW, 3 hal pada saat itu. 2 sebelum dibangun masjid, 1 sudah dibangun masjid. Yang sebelum dibangun masjid, Sulaiman minta agar semua keputusan dia di kerajaannya disetujui oleh Allah. Jadi walaupun wahyu belum turun, apa yang beliau sampaikan kalau ada yang bertanya, itu sudah sesuai dengan hukum Allah. Dan Allah kasih. Yang kedua, minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudahnya. Dan Allah juga kasih Sulaiman. Setelah renovasi masjid selesai, maka Sulaiman minta yang ketiga. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Kata Nabi SAW, Sulaiman minta agar tidak ada orang yang datang ke masjid ini, Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat saja. Karena Allah, kecuali diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan. Ini gak ada di Masjid Haram, gak ada di Masjid Nabawi ini. Pengampunan dosa 2 rakaat seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini gak gampang. Ini hanya didapat kalau haji mabrur ya. Ya. Kan kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafat, tidak mengucapkan kalimat-kalimat syahwat sama lawan jenisnya, tidak fusuk, menyentuh secara fisik, pegang-pegangan atau ciuman dan seterusnya, tidak jidal, tidak berdebat-debat di musim haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu hanya di itu kalau haji 5 hari, panas, capek, ini bisa didapatkan dengan 2 rakaat sholat di Masjid Aqsa. Itu kan luar biasa ya. Kemudian ada pahalanya. Hadisnya berbunyi, kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala. Sholat di masjidku ini 1.000 pahala. Ada riwayat tambahan, ini memang masih dipersilakan para ulama tentang kesahihan pertambahannya, tapi ulama masukkan karena ada hadis banyak mendukungnya. Dan sholat di Masjid Aqsa sama dengan 500 pahala. Ada hadis yang lain, sholat di masjid di waktu Nabi SAW, beberapa sahabat berdialog tentang berapa besar sih pahalanya sholat di Masjid Aqsa. Maka mana lebih afdal, Masjid Nabi atau Masjid Aqsa? Lalu kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Gitu kan? Kalau hadis yang pertama kita pegangin sholat di Masjid Nabi 1000, berarti Aqsa 250, kan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, tapi ketahuilah Aqsa itu sebaik-baik tempat sholat. Dimanapun kalian temukan kesempatan sholat di masjid itu, sholatlah. Sampai kata Nabi SAW, seseorang memiliki tanah di sana sebesar tali kekangan unta. tali kekangan unta itu pendek ya, hanya untuk ngikat mulutnya. Sebesar itu saja tanah dia milikin, hanya untuk bisa melihat Masjid Aqsa, itu sebidang tanah seperti itu, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kita dimotivasi untuk milikin tanah malah di sana, gitu ya. Untuk malah tinggal, itu lebih baik daripada seluruh isinya. Dan semua nabi-nabi pernah ke Masjid Aqsa. Semua nabi-nabi pernah mengikat tali kekangannya di tali kekangan, di tali yang diikat Nabi SAW, Nabi SAW mengikat tali burak, gitu ya. Jadi ini fadilah yang sangat besar. Pernah Maimunah, salah satu istri Nabi berkata, ya Rasulullah, ini kebetulan Maimunah orang Yahudi, masuk Islam gitu kan. Lalu kata Maimunah, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Masjid Aqsa. Kata Nabi SAW, pergilah kalian semua ke sana. Pergilah kalian semua ke sana. Karena sholat di sana, ya, 1000 dibandingkan tempat lain. Dalam arti kata di sini berarti, Masjid Nabawi bisa jadi 4000, karena Nabawi 4 kali lipat. Karena hadis ini menjelaskan 1000 gitu kan. Lalu kata Maimunah, ya Rasulullah, kalau orang tidak bisa ke sana, jauh, waktu, uang, biaya, kata Nabi SAW, dia nyumbang, berikan minyak agar bisa menerangi Aqsa. Zaman dulu kan orang tidak punya lampu kayak kita ya. Minyak, taruh sumbu sedikit, bakar kan nyala. Minyak ini untuk penerangan. Kata Nabi, hadiahkan minyak di Masjid Aqsa, maka siapa yang menerangi Aqsa sama dengan sholat di dalamnya. Jadi saya bilang sama jemaah saya, itu di Masjid Aqsa itu di dalam kotak, di kotak itu ada dekat mihrab, kotak khusus pemerintahan Palestina buat untuk bangun masjid. Ini Bapak Ibu sekalian tinggal nyumbang langsung. Enggak pakai nyumbang lagi melalui LSM-LSM nih. Udah dapat pahala pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu, bisa 1000 kali lipat gitu kan. Kemudian juga kita bisa menyumbang langsung. Kebetulan subhanallah saya lagi umroh atau lagi ke sana itu pas lagi renovasi Masjid Aqsa. Nasibnya jemaah tuh gitu. Ini lagi renovasi nih kebetulan, kasih nyumbang deh cepat gitu. Maka nyumbang, dan orang-orang sana gak mau nerima. Saya ke imam masjidnya nih, terima dia gak mau, enggak. Kalau untuk masjid masukin langsung, di kotak. Gitu kan. Banyak ibu-ibu tua, kesian di situ, yang janda-janda tua yang suaminya meninggal gitu kan. Itu banyak sekali di situ. Nah kalau kita juga lagi dari hotel ke masjid, saya bilang, kebetulan kita niatkan ribat nih. Karena kan kita berada di wilayah orang kafir sekarang ya, lagi menjajah. Kita niatin ribat. Berarti selama 4 hari kita dapat pahala ribat, ya. Ribat tadi ya, orang yang ribat 1 hari di jalan Allah, mengikat diri di perbatasan muslim sama kafir 1 hari, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita punya 4 hari waktu di sana. Bisa 4 hari kita ribat, gitu kan. Kalaupun sampai ada ribut dan kita ikut-ikutan di situ, mati syahid itu luar biasa. Sampai saya bilang sama teman-teman ini, orang-orang Palestina ini, antara mereka dengan surga gampang sekali. Cekcok sedikit sama tentara Israel, ditembak mati, langsung masuk surga tanpa hisab gitu. Di Indonesia kita mau cari di mana itu? Hah? Gak ada itu kan gitu. Toh kalau ajal pasti mati kan gitu. Artinya kita di Palestina atau di Indonesia tetap mati. Dan dalam Islam kita disuruh berharap mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang berharap mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita memang harus menjadikan target. Karena orang mati satu ya. Misal ada orang ditabrak kereta api, ada orang terbakar di atas pesawat, ada orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan habis badannya. Itu semua sama saja sebenarnya, itu prosesi mati. Tapi semua orang yang mati gak rasa lagi itu. Mereka cuma rasa sakaratil maut, malaikat cabut ruh. Jadi orang yang tabrak kereta api gak lagi bilang, aduh kepala saya hancur, sakit, gak ada. Orang yang meledak di pesawat, aduh badan saya panas, terbakar, gak ada lagi itu. Aduh badan saya sakit, dicabit-cabit ikan di lautan, udah gak ada lagi semuanya. Proses lihat malaikat cabut ruhnya selesai, badannya mau hancur, mau terbakar, itu gak ada urusan. Jadi mati itu tidak ada yang perlu ditakutin. Karena memang prosesnya bisa berbeda-beda. Tapi yang dirasain satu. Dan kuncinya kalau orang beriman, ruhnya mudah keluar. Kalau orang kafir, sulit keluar. Hanya itu saja. Jadi tidak ada lagi. Jadi jangan takut dengan sebab itu ya. Gak ada urusan. Nah ini yang membuat para sahabat, para orang-orang soleh, kalau jihad itu mereka gak takut. Karena kalau belum tiba ajal, gak bakal mati. Saya pernah baca sebuah tulisan yang menarik dari salah satu sejarawan muslim. Dia bilang kalau kita rentet sejarah jihad dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, pasti yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal jelas-jelas perang nih, tapi yang mati lebih sedikit. Di perang Badar itu yang mati mungkin sekitar 60 orang. Di perang Uhud sekitar 70 orang. Padahal jumlah pasukan banyak, ribuan. Dan ulama mengatakan orang kalau masuk medan perang, yang mati syahid, yang paling ikhlas mau mati. Baru Allah kasih. Kalau enggak bakalan. Ada teman saya pernah ikut di salah satu kancah peperangan dulu sama tahun 90-an. Waktu itu memang fatwa internasional di Afghanistan, ya alhamdulillah. Itu di Afghanistan memang perang lawan Rusia jihad internasional. Tahun 90 ya. Tapi tahun 90 dulu memang jihad fatwa internasional gitu. Ada teman saya ikut di situ, pernah ikut. Dia bilang untuk saya cerita masalah mati syahid, dia bilang, "Saya pernah di salah satu parit di kancah ini peluru sudah seperti hujan di atas kepala kita ini. Orang lagi perang. Kami merunduk 3 orang. Dia bilang di depan saya ada orang Filipin, Muslim. Saya orang Indonesia, di belakang saya ada orang Pakistan. Dia bilang peluru itu akhi, dia bilang sama saya, peluru itu lewat di bawah ketiak orang Filipin ini, lewat di bawah ketiak saya, yang kena mati syahid yang Pakistan. Seperti peluru itu nyari siapa yang harus mati gitu. Jadi seperti dicari ini mati syahid, ini orang yang paling ikhlas nih. Jadi kalau orang masukkan cepat perangan pun tidak usah menghayal mati, kecuali memang betul-betul mau mati gitu. Baru Allah kasih, karena ini kan balasannya luar biasa ya. Masih tidak ada lagi pertanyaan malaikat mungkar nakir, jenazahnya enggak dimandiin. Enggak dimandiin lagi sudah, enggak dibersihin, dianggap suci. Tidak ada lagi timbangan amal hari kiamat karena semua dosanya bersih. Masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Kemudian bisa memberikan 70 syafaat keluarganya. Banyak manfaatnya hanya dengan tunggu musuh, mau dibunuh musuh saja gitu. Sampai ada sahabat satu di perang Badar, dia lagi makan kurma 2 butir gitu. Terus sahabat Nabi bilang, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang hadir sekarang. Demi Allah, mati terbunuh oleh orang kafir itu kecuali masuk surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Sahabat ini yang lagi makan kurma bilang, bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Ulangin. Kata Nabi SAW, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang mati terbunuh di medan perang ini kecuali masuk surga langsung, tidak pakai hisab. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia bilang lagi, bakhin, indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang itu? Dia bilang, ya Rasulullah, hanya saya tinggal tunggu maju, lawan orang-orang kafir nih. Terus saya dibacot nih, dibunuh, mati, masuk surga. Kata Nabi, iya. Udah, pasti itu. Maka dia bilang, kalau begitu Pak, itu yang saya bilang bakhin ya Rasulullah. Indah sekali. Maka dia makan kurma. Baru dia gigit kurmanya 2 butir kan. Kan sebentar makan kurma 2 butir, maksudnya dia habisin dulu. Terus dia bilang, innaha lahayatun tawilah. Kalau saya habisin 2 butir ini masih panjang. Dibuang sama dia, langsung dia masuk perang gitu. Sampai terbunuh mati syahid gitu. Jadi prinsip dasar orang beriman jelas. Ini berhubungan dengan bahasan hadis tadi. Hadis nomor 4 kita tentang masalah adanya orang-orang yang niat untuk itu. Hadis nomor 5 sekalian kita bacakan, karena hadis nomor 5 ini mirip ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhur. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di kota Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka mendapatkan pahala sama dengan kita. Mereka tertahan oleh uzur. Di sini hadis ini hampir serupa dengan hadis tadi yang kita bahasakan, bahwa orang semua yang niat baik memang, tapi betul-betul dia tertahan dengan uzur, maka akan dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jihadnya kah, hajinya kah, apa saja. Ya. Saya pernah mengunjungi salah satu teman ayah saya di Makassar, lagi sakit. Beliau sudah meninggal, Allahyarhamnya ini. Saya setiap kali ke Makassar, seringkali ayah saya ajak kunjungin teman-temannya. Gitu. Ada satu temannya lagi sakit, dan semoga Allah muliakan, diketeter gitu kan. Dia gak bisa lagi pindah dari ranjang, kencing pun di situ sakit udah. Tapi sudah meninggal, Allahyarham. Waktu saya lagi duduk, kebetulan azan asar, saya bilang sama ayah saya mau sholat sebentar. Saya ke masjid gitu. Kemudian saya ke masjid, saya balik lagi. Nah, teman ayah saya ini kan tidak bisa ke masjid, lagi duduk. Terus dia ngomong, nak, dia bilang, saya dulu waktu masih muda seperti kamu, tidak pernah azan kecuali saya di masjid. Cuma sekarang sudah begini, udah gak bisa buat apa-apa. Apa boleh buat, Allah sudah coba. Gitu. Jadi saya tiba-tiba berpikir, hadis ini itu kena sama dia sebenarnya. Artinya, kalau saya tidak begini, maksud dia, saya akan ke masjid nih. Ini luar biasa, beda dengan orang yang tidak ada niat sama sekali. Ada orang di keteter, gak ada niat. Wah, memang tidak di keteter pun tidak mau ke masjid gitu kan. Nah ini beda dengan orang yang dasarnya memang semangat sekali, tapi apa boleh buat, ada udurnya. Nah ini dapat pahalanya. Dan saya juga waktu itu ambil pelajaran, saya bilang, iya ya, subhanallah. Kenapa saya harus tunggu saya sakit, baru kemudian saya menyesal mau ke masjid. Mumpung masih sehat, ke masjid salam. Berapa menit sih ke masjid itu? Gitu kan? Setiap kali ke masjid dapat pahala, ada satu istana di surga, pulang dapat satu istana di surga. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tidak ada seorang pun ke masjid kecuali dapat satu istana di surga, pulang dari masjid juga sampai dapat satu istana di surga. Lalu untuk apa tidak ke masjid? Ibu-ibu harus motivasi suaminya. Azan dukung, jangan ibu malah bilang, udah sholat sini aja sama saya. Jangan. Memang suruh ke masjid, gitu kan? Motivasi. Karena itu pahalanya besar. Hadis ini menjelaskan kita peperangan yang lain, yaitu perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk ini terjadi, Tabuk ini dulu, sekarang masuk ke kota Saudi ya, sering turun salju sekarang. Dulu itu wilayah Romawi, di zaman Nabi SAW. Dan Nabi mengirim pasukan, memimpin pasukan pada saat itu menuju ke sana untuk menunjukkan kekuatan muslimin. Dan orang-orang Romawi tidak berani menghadapi Nabi SAW waktu itu, karena raja mereka dan para pendeta mengatakan, kalau dia betul Nabi, pasti kita akan kalah. Lebih baik biarin aja. Maka Nabi SAW sempat pada saat itu menunggu dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Itu kurang lebih bahasan kita. Tentu hadis nomor 6 sudah berbeda. Akan ada bahasan tentang niat orang yang bersedekah. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Masya Allah, sudah pintar semua. Alhamdulillah. Syukur. Gak masalah, asal benar-benar begitu. Iya, niat untuk haji tapi ketiduran. Gak masalah, yang penting. Jadi gini, setiap niat, setiap amal yang paling tahu kita sama Allah. Kita bisa menipu orang lain ya, tapi sama Allah nggak bisa. Itu sudah nggak mungkin. Jadi kita sendiri. Jadi tentu. Saya ajarkan dulu kiatnya, bagaimana caranya supaya bangun. Jadi selalu harus, kita itu malas mengerjakan satu perbuatan karena gak punya ilmunya. Kita gak punya ilmunya gitu. Ibu malas mau masak apa, masakan A misalnya, karena kita belum tahu resepnya. Kalau tahu resepnya, udah tahu rasanya, oh banyak orang yang suka rupanya, kan jadi semangat kan gitu. Jadi ilmu itu penting. Nah banyak orang malas haji, malas sedekah, malas sholat malam, malas sholat duha, karena tidak tahu ilmunya. Coba baca 5-6 hadis tentang sholat tahajud. Di buku ini ada, dibuka nanti. Fadilah-fadilah sholat malam. Dapat apa saja sih? Gitu. Dan puncak dari sisi ibadah, puncak ibadah seorang hamba kepada Allah, kalau dia mengejar targetnya. Jadi Bapak Ibu misal, di sholat malam, bolehkah saya sholat malam itu supaya doa saya diijabah? Jawabannya bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena Nabi SAW yang bersabda, kalau tertinggal sepertiga malam, 4-5 jam sebelum subuh. Kalau sekarang mulai jam 1 lah. Ya. Bangun, siapapun, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada para malaikat. Ada yang bertaubat? Ada yang mau minta maaf gak? Saya maafin. Ada yang punya hajat gak? Saya sampaikan. Saya berikan. Ada yang minta tolong gak? Saya tolong. Jadi ada sesuatu yang kita dapatin. Nah kalau orang bangun untuk mengejar itu, justru itu puncak ibadah. Beda dengan orang cuma sekedar bangun, ya karena temannya ajak atau pasangannya ajak gitu. Cuma sebatas itu. Lain dengan orang mengejar target. Mengejar target ini adalah puncak ibadah. Nah coba baca 5-6 hadis tentang sholat malam sebelum tidur. Insya Allah bangun, kita tahu apa yang dijanjikan. Gitu kan? Ini biasa bahasa ceramahnya fadilah. Di buku Riyadhus Shalihin ini memang kita banyak belajar masalah fadilah nanti. Makanya semua di sini kita temukan ada fadilah sholat malam, ada fadilah sholat duha, ada fadilah sedekah, ada fadilah haji umroh, ada fadilah bakti sama orang tua. Fadilah ini adalah janji positif Allah di ibadah itu. Yang akan membuat kita termotivasi nanti. Baik, bagaimana kalau orang niat memang terus belum bangun? Ada kiat yang kedua. Kiat yang kedua adalah wudhu sebelum tidur. baca doa, kalau mau tidur selalu baca doa, gitu kan? Selalu baca doa. Kata Nabi SAW, siapapun yang bersuci, tidur dalam keadaan suci ya, berwudu, maka Allah akan utus malaikat tidur bersamanya, ada di sebelahnya. Bagaimana Allah alam? Setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Dan malaikat itu akan membangunkan dia. Kaget bangun. Nah, ada hadis yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian akan tidur, dia akan diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Di wajah, di perut, dan di kakinya. Kalau dia bangun, terkaget saja nih. Kemudian dia berzikir, baca doa bangun tidur, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, perhatikan ya, ini berentet. Bangun, zikir kepada Allah, langsung wudu. Ngantuk iya, semua orang ngantuk. Coba langsung bangun wudu. Wudu ini melepaskan ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Engkau akan temukan orang itu paling bahagia di hari itu. Walaupun cuma 3 jam tidur, ceria, idenya banyak. Itu kata kuncinya tuh. Tapi kalau kita dibangunkan sama Allah, ada orang sampai 2 kali, 3 kali bangun. Tapi sengaja ditutup matanya gitu. Nah ini mendukung syaitan, jangan. Bangun sholat. Gitu. Baik bangun jam 1, bangun, bangun aja. Nanti ngantuk, enggak usah sholat lama-lama. Adaptasikan diri dulu. Kan sudah langganan Indonesia, enggak usah diajar inna atina wal asri sudah langganan gitu kan. Bacalah itu. 2 rakaat dulu misalnya, 4 rakaat, istirahat lagi enggak apa-apa. Yang penting dia sudah berjalan. Merutinkan sesuatu, jadi membiasakan sesuatu nanti akan jadi sebuah tradisi, gitu kan. Agama ini memang harus ditradisikan. Jangan dibalik ya. Jangan tradisi diagamakan. Kita harus menjadikan agama sebagai tradisi. Jadi pola makan, pola hidup lah ya, gaya hidup, kemudian apalagi pendapatan, semua pergaulan ini harus agama yang kita jadikan sebagai tradisi kita. Ya? Kalau misalkan pahalanya sama nggak sih kalau kita tahajud tapi nggak tidur? Beda pahalanya. Boleh orang tahajud tanpa tidur, boleh. Tapi kalau tidur lebih afdal. Ya. Makanya Bapak Ibu juga harus garis bawahi, enggak boleh begadang kecuali darurat ya. Ya, itu memang Imam Abu Daud dalam sunannya menyebut khusus bab namanya bab nahi anis samr, larangan begadang. Begadang itu secara medis enggak sehat. Orang yang selalu tidur lebih cepat habis isya tidur, itu coba diteliti deh, pasti pendapat medis semua sehat. Bangun jam 3 itu sehat, itu sehat dibandingkan orang buang-buang waktu sampai jam 12 sampai jam 1. Dan jangan selalu mengirim sugesti negatif ya. Misal gini, saya nggak bisa tidur, bahasa saya nggak bisa tidur, itu yang membuat dia nggak bisa tidur. Itu sugestinya begitu. Sama kalau Bapak Ibu mau puasa kan, niat itu sama dengan sugesti. Saya niat puasa, saya sugesti puasa. Saya akan puasa besok. Nanti sampai azan kuat tuh. Karena memang kita sudah kirim sinyal di seluruh, di otak kita, otak kirim ke seluruh tubuh kita, seperti itulah. Jadi jangan niatnya gak benar. Saya kayaknya kalau mau tidur ini sugestinya, bisa bangun gak ya? Kan jadi, kayaknya saya gak bisa bangun deh. Belum terbiasa. Enggak, insya Allah saya akan bangun. Sugesti niatnya di situ. Insya Allah bangun. Nah kalau bangun jam 1 malam misalnya, coba bangun sholat setengah jam aja deh. Insya Allah setengah jam cukup lah ya. Untuk 2 rakaat inna atayna wal asr tadi itu bisa. Tapi lagi kalau Allah hal, kalau falak tabat yada wat tin, ya yang sudah dihafal coba 8 rakaat. Ringan kok itu. Jam 1 misalnya, setengah 2 sudah selesai. Jam 2 kurang selama sudah tidur lah. Sampai menjelang subuh gak apa-apa. Jam 4 sekarang setengah 5 subuh, jam setengah 5 bangun, azan subuh sholat. Yang penting jangan kehilangan sholat malam itu gitu. Dan untuk lebih meringankan, usahakan setelah sholat ba'diyah isya, itu sudah sholat witir. Karena memang di dalam hadis Bukhari disebutkan, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, aku diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah aku tinggalkan seumur hidupku. Yang pertama adalah, aku selalu sholat 2 rakaat duha. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan, namanya Ayyamul Bid, 13, 14, 15 yang pahalanya sama dengan setahun kan. Dan yang ketiga, aku tidak pernah tidur kecuali sudah witir. Ini enggak pernah ditinggalkan seumur hidup. Jadi witir dulu, jadi nanti malam bangun itu tinggal tahajud, enggak berat. Jadi enggak jadi beban, oh 11 rakaat kayaknya kesannya panjang gitu. Padahal sebenarnya tidak. Dan nanti sisa 8 gitu kan. Seperti itulah. Dan ini ada hadis juga ya. Siapa yang niat mengerjakan satu ibadah, kemudian dia tidak sempat melakukannya, kayak tadi mau sholat tidur, mau sholat malam, kebablasan gitu kan, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Satu pahala lengkap sholat malam tadi. Orang mau haji gak jadi, kan ada udhurnya, dapat satu pahala lengkap gitu kan. Pokoknya selalu ibadah itu diniatin dalam hati. Kalau dia kerjakan, dia paksakan diri untuk kerjakan, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung kadar niatnya dia. Makin dia ikhlas, makin besar. Jadi kalau kita niat saja dapat satu, bangun 700 kali lipat loh ini. Bukan main-main ini, bukan cuma 2 kali lipat misalnya. Ini 700 kali lipat atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Dan siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa, sudah niat mau berzina, sudah niat mau lakukan berdosa, lalu dia batalkan karena Allah ya, bukan karena ban mobilnya pecah, bukan karena emang takut sama Allah, gitu kan? Tidak jadi, dicatatkan baginya satu pahala. Dan kalau dia kerjakan pun dosa itu, hanya dicatatkan baginya satu dosa. Jadi itu karunianya Allah SWT. Makanya harus niat. Dan ada kesempatan bangun, ya bangun. Kesempatan kerja, kerjakan. Ada lagi? Jangan dipaksain bertanya ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bagus malah. Berarti udah pintar. Kalau misalnya kita mengaktifkan waktunya, sekarang ini kan subuh setengah lima lewat, kadang kita bangun jam 4 kurang 15 atau mungkin subuhnya agak lebih sebelum setengah lima. Ada anunya nggak kayak azan subuh, iqamah subuh malah. Iqamah subuh. Iya, jadi kalau misal gini, ini contoh saja, ya, jangan dijadikan sebagai kebiasaan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidur niat mau bangun sholat malam, pas kita terkaget, gitu kan? Azan subuh, pas terkaget azan subuh, emang belum sholat tahajud. Kemudian wudhu, ternyata selesai wudhu masih ada azan terdengar. Nah, kalau masjid dekat rumah, ini kalau masjid-masjid ini jalankan sunnah, biasanya mereka memilih durasi 50 ayat, 20 menit biasanya. Ya, 20, tapi ini kayaknya sulit di Indonesia ya. Ini 5 menit paling luar biasa sudah. Yang jelas anggaplah 5 menit misalnya. Kita anggap dalam 1 rakaat 1 menit. Misal ya. Berarti kita masih bisa kerjain 2 rakaat tahajud, lalu 2 rakaat sunnatul fajr. Karena 4 rakaat 4 menit. 4 rakaat 4 menit berarti masih ada 1 menit lebihnya. Itu masih boleh. Atau kebetulan kita lagi di masjid, apalagi kalau lagi umroh ya. Umroh itu kalau pas lagi umroh di Masjid Haram itu enak sekali sebenarnya. Karena durasinya 20-25 menit, lama. Nah, kalau sempat ketiduran dan ke Masjid Haram misalnya pas azan subuh, itu masih bisa selama belum iqamah sholat tahajud. Karena iqamah ini dilarang sholat. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib, gak ada lagi. Tapi orang kalau kebablasan masih bisa gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Artinya masih bisa sholat, gitu kan? Masih boleh dikerjakan selama belum iqamah. Ya, jadi gak masalah, diterlambatkan gak masalah. Malah kalau bisa lebih afdal memang diterlambatkan di akhir waktu. Gitu. Tapi kan ini bagi orang yang sudah terbiasa. Saya bicara tadi ini kalau orang yang belum terbiasa bagaimana adaptasinya. Pokoknya kalau kaget tengah malam, usahakan langsung sholat. Ada juga hadis yang mulia ya, kata Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam, lalu dia membaca 3 potongan zikir ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang sudah masyhur. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Potongan zikir yang lain lagi. Yang ketiga, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 potongan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai habis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah sampai habis. Kemudian, wa la hawla wa la quwata illa billah sampai habis. Kan gitu. Tiga ini kemudian dia baca, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Kaget saja nih, ini belum bicara sholat nih. Terkaget malam, begitu dia ucapin pertama, zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma gfirli. Amin. Maka kata Nabi SAW diampuni semua dosanya. Kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Itu kata kuncinya. Masih saya sering ingatkan istri saya, begitu kaget, jangan ngomong dulu, zikir. Ibu-ibu ini begitu bangun ngomong duluan. Zikir dulu, gitu kan. Langsung ngomong, mau kemana, bangun jam berapa, mau makan apa ini. Ada yang kadang-kadang semalam bangun tidur ngunyah dulu. Gitu kan? Jadi zikir dulu. Baik, yang ketawa tahu diri ya, alhamdulillah. Tadi cuma Allahumma gfirli amin. Enggak usah pakai amin. Allahumma. Jangan ditambah-tambah. Ada lagi? Untuk yang ayat kedua. Ada saya dengar surat tambahin salawat ya. Tahiyat. Ayat kedua. Semua tahiyat. Ayat kedua salawat. Semua tahiyat pakai salawat. Semua tahiyat itu semuanya. Semua tahiyat, tahiyat pertama, tahiyat kedua pakai salawat. Itu, iya. Sampai selesai. Sampai. Iya. Inna ka hamidum majid. Sebentar, sabar. Makanya biar saya yang jelasin. Kalau kita dialog nggak selesai-selesai. Ini bertanya tapi menerangkan. Jadi gini. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah doa tahiyat itu yang paling benar, yang paling lengkap dan sahih adalah salawat dibaca di dua-duanya. Jadi tahiyat pertama sama tahiyat akhir sampai indah kehamilu majid. Cuma bedanya tahiyat terakhir diikuti dengan 23 macam doa. Nah ini bukunya ada di sini. Ya ini ada di sini doa tahiyat ya. Nah itu memang 23 macam doa ini seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, itu salah satunya. Ada 23 macam doa. 23 macam doa ini itu nanti dibaca. Itu bedanya tahiyat akhir sama tahiyat awal. Dan di tahiyat akhir itu boleh berdoa. Boleh berdoa. Termasuk kalau sholat sunnah itu boleh berdoa dalam bahasa Indonesia. Kalau wajib enggak boleh. Kalau sholat sunnah. Ya. Jadi itu bedanya. Baik, maaf ini sudah jam 11. Saya ada taklim lagi. Dan ini di Kuningan, lumayan jauh. Baik, kita tutup sampai sini insyaallah dan kita akan bertemu lagi di bahasan kita yang lainnya. Ini berarti Ramadan tidak ada ya? Libur, saya enggak ada. Saya tanggal 4 Juni sampai 12 Juni di Tokyo. 12 sampai 14 di Doha. Tanggal 21 Juni umroh. Udah enggak ada waktu, dalam Ramadan enggak ada taklim di Jakarta. Ya? Daura ada, kalau daura. Enggak, daura itu kan nanti di sana, Jumat, Sabtu, Ahad memang. Ya, itu ada, kalau daura keluarga insya Allah ada, kalau ada yang berminat ikut. Kalau ada juga Bapak Ibu yang mau ikut umroh, tanggal 21 Juni bisa. Saya bimbing umroh yang 10 akhir Ramadan, sebenarnya bukan 10 akhir ya. Cukup lama itu, memang 18 hari, 16 malam itu. Nah kalau ada yang mau umroh plus aqsa, itu bulan Oktober. 1 Oktober sampai 14 Oktober. Dengan ada juga 1 sampai 14 Oktober. Ada juga Desember. Tapi Desember saya enggak ingat tanggalnya. Bisa ibu-ibu catat dari ambil nomor telepon Pak Agus kan sudah saya kasih. Ya. Hah? Pak Marwan itu untuk daura. Ada Pak Agus. Pak Agus yang Kastorindo yang saya bimbing. Ya, 0811 930 723. 930 723. Nanti bilang aja Pak Agus saya dari jemaahnya Ustadz Khalid mau tanya umroh, gitu kan. Nanti akan dijelaskan keterangan-keterangannya. Tapi yang plus aqsa itu memang dua kali, Oktober sama Desember. Itu memang tepatnya kalau Oktober itu pas selesai haji. Jadi nanti kita pakai visa transit. Jadi kita dari Jakarta ke Jeddah dulu 3 hari di Mekah. Masuk Mekah dulu, kita keluar ke Aqsa, ke Jordan dulu, baru ke Aqsa, baru dari Aqsa kembali ke Jordan, baru ke Madinah. Ya, sekitar 12 hari lah, 12 hari perjalanan. Ya ini yang saya bimbing, yang saya sampaikan ini yang saya bimbing. Jadi nanti di sana juga akan ada pengajian-pengajian, ada penjelasan tentang sejarah, seperti itulah. Baik, kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang Bapak Ibu kalau berminat untuk ikut. Kita ada pembangunan masjid. Masjid ini 3,5 juta rupiah per meter persegi. Lantai, atap, dinding, lengkap. Misal saya mau wakafin buat ibu saya 100 meter masjid deh. Lalu tinggal kali 3,5 juta kali 100 meter, 350 juta misalnya. Nanti akan saya laporin, ini lokasinya, difotoin di WhatsApp. Lokasi di sini keterangannya masyarakat jumlahnya sekian orang. Kemudian dari pertama pondasi sampai selesai masjid nanti akan difoto. Ada pengadaan dispenser buat masjid, ada pengadaan AC, ada perbaikan tempat wudhu dan WC, gitu kan. Semua berhubungan dengan masjid dah, atau renovasi masjid secara umum. Kemudian ada juga untuk da'i-da'i, ini pengadaan motor buat da'i. Kemudian ini alhamdulillah sudah kita keluarin sekitar 40-50 motor. Dari jemaah semua pada nyumbang, ada yang nyumbang langsung motor, 7 motor, ada yang 1 motor, ada yang cuma nyumbang beberapa juta. Pokoknya nanti kalaupun tidak cukup, nilainya antara 16,5 juta sampai 28,5 juta. Tergantung dana yang terkumpul berapa, nanti kita beli motor. Nanti saya kirimin di WhatsApp, ini foto da'i yang terima, namanya dia ini. Ini motornya, dia foto dekat motornya nanti. Ya anggaplah 4 tahun dia pakai motor itu. 4 tahun kita panen pahalanya. Itu udah luar biasa gitu. Kemudian ada juga sponsor da'i setiap bulan 3,5 juta untuk satu keluarga da'i. Jadi kita seperti jadi ayah atau ibu angkatnya gitu. Jadi gulahnya, kopinya, segala, gitu kan. Kemudian juga ada perpustakaan da'i. Perpustakaan da'i itu 60 judul buku dengan 2,5 juta. Jadi Bapak Ibu kasih 2,5 juta, saya siapin 60 judul, nanti saya kasih ke da'i-da'i. Dibagi-bagi. Ada juga untuk da'i ini hal-hal yang sederhana ya, seperti baju koko, baju yang dipakai ta'lim, sendal, gitu kan. Ya, saya pernah subhanallah waktu ceramah di Aceh, saya terinspirasi di situ. Sendal saya putus dengan hikmah Allah. Ada satu jemaah beliin sendal. Saya beli sendal sebenarnya, tapi dibayarin sama dia. Sendal itu sampai sekarang masih saya pakai. Setiap saya pergi taklim, saya lihat ini pahalanya orang ini. Cuman 200 ribu, 300 ribu, tapi panen terus pahala nih. Karena orang kan keceramah, ini kita targetnya memang da'i ya. Da'i-da'i. Kemudian ada pengadaan motor, selain motor ada juga pengadaan mobil. Karena ada yang memang rezekinya lebih besar, dia mau belikan mobil. Ya kita minimal city car. City car itu 125 juta kalau sekarang ya. Nah, mungkin kita bisa. Atau ada juga pengadaan rumah. Pengadaan rumah untuk da'i-da'i itu juga lebih dikembangkan lagi. Sehingga target saya sih lebih besar, ada satu komplek nanti misal 15 rumah, semuanya da'i gitu. Jadi mereka bergabung situ. Jadi orang kalau mau cari ustadz siapa ya di situ gitu. Kemudian pengadaan sumur, penggalian sumur itu 5,5 juta per meter per sumurnya ya. Ini beberapa daerah. Ini ada satu daerah di daerah Sulawesi Tenggara, 100 kakak itu nggak ada air sama sekali. Airnya harus naik gunung 3 kilometer. Itu ada mata air. Jadi semua satu kampung itu ngambil air, mereka pikul tiap hari. Subhanallah, sekretaris saya kesana. Dia bilang, Ustadz mata air ini susah karena di atas gunung. Lebih baik ini kita blok, buatin pasangin pipa, nanti sampai ke masjid 3 km. Setelah dihitung 6,5 juta, tidak seberapa. Air cuma sampai ke masjid, nanti masyarakat sudah tidak perlu naik gunung, ambil di masjid. Sampai sekarang 100 kakak hidup, 6,5 juta. Berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Kemudian juga ada sponsor janda. Ini kalau janda 2,5 juta per bulan. Ya, maksudnya yang tidak mampu ya. Yang tidak mampu biasanya ada di antara mereka tuh sering di pinggir jalan, bawa kereta, apa gerobak-gerobak ya, orang yang tidak mampu. Ada satu orang ibu dulu, anaknya 2 atau 3, ibunya tidak mampu. Pernah minta tolong sama saya gitu. Kemudian kita berikan bantuan setiap bulan. Dia berikan masukan saya, Ustaz, daripada Ustaz bantu setiap bulan, lebih baik Ustaz kasih modal usaha. Saya tanya, ibu bisa apa? Dia bilang, saya jual nasi uduk, Ustaz. Baik. Berapa modal nasi uduk? Dia bilang 500 ribu modalnya. Tidak seberapa. Modal nasi uduk bisa jual di gang, udah saya sudah bisa jual 500 ribu. Cuma butuh gerobak, Ustaz. Baik, saya tanya yang gerobak. Gerobak mungkin sekitar 2 juta setengah waktu itu. Jadi 3 juta setengah berhenti minta-minta, udah gak minta lagi. Hidup gitu. Dan ini kata Nabi SAW, sponsor janda itu sama dengan mujahid di jalan Allah. Ada hadisnya itu, sama dengan jihad itu. Besar, karena mereka tidak ada penaungan. Kemudian juga ada alokasi zakat mal. Bagi bapak ibu yang punya harta mau dialokasikan di Ramadan, juga kita punya alokasi zakat mal di banyak sumber-sumber orang-orang miskin yang sudah dinaungi oleh yayasan saya. Kemudian juga ada alokasi bunga bank. Jadi bapak ibu yang punya rekening di bank konvensional, ada bank bunga ribanya, itu bisa dialokasikan untuk fasilitas umum, WC umum, paving block, dan seterusnya. Seperti itulah. Kemudian yang terakhir ini ada program terbaru, tentu ini sebar buku ya, seperti buku yang saya bawa contohnya ya. Ini 15.000 ya. Ada buku. Buku ini 132 doa. Kita cetak ulang. Sebenarnya ini selalu cetak ulang 10.000 buku selalu dan disebar. Nah, ini tujuannya ada orang yang beli 10, bukan beli sebenarnya ya. Dia bayar ongkos cetaknya ini. Ini dicetak karena ini memang bukan kita jual-jual umum di toko gitu. Ini cetak ulang untuk dibagi. Dengan ada yang satu lagi buku tentang Ramadan. Tentang puasa Ramadan. Nah, ini juga sama 15.000-an. Ini buku ini bisa disebar, dibagi. Jadi kalau bapak ibu lagi main ke rumah keluarga, titipin, kasih. Lagi beli belanja di mana, ya kasih, titip buku. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kita nggak tahu ya. Anggaplah misal rumah kerabat kita ini pembantunya yang baca, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kita nggak tahu. Dan tidak seberapa 15.000 ilmu kalau mau dibaca itu, kalau mau ditulis susun itu nggak mudah gitu. Allahu a'lam. Ini jelas ada beberapa sampel yang saya bawa. Kalau kurang bisa main ke tempat saya. Siapa tahu bapak ibu juga mau coba restoran saya gitu kan. Di Condet Raya nomor 50, Restoran Timur Tengah, namanya Ajwat. Enggak, ada banyak. Ada banyak. Ada dua, masing-masing kalau nggak salah 25 buku tadi. Baik, mungkin begitu ya. Jadi kalau ada yang berminat nanti untuk kegiatan-kegiatan sosial ini, bisa kontak ke nomor HP saya ya. Dan sudah saya kasih ke teman-teman panitia nomor HP-nya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.